السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu. Sudah kita bacakan pelan-pelan ya, sebab di antara sebab kesesatan Abu Maryam Al-Mukhlif dan para pengikutnya adalah tidak membedakan antara tingkatan-tingkatan masalah dan tingkatan-tingkatan dalil. Kemudian di antara perkara yang mereka angkat, mereka jadikan tolak ukur ya, mereka anggap sebagai bagian yang qati usuluddin ya. Yang pertama disebutkan adalah wa ala ra'siha ummu masailihim wa hiya mas'alatul udhri bil jahli. Yang pertama adalah masalah inti andalan perkara mereka, yaitu masalah udzur bil jahl. Kemudian wa qadha mas'alatu man lam yukafiril kafira aw syakka fi kufrihi. Kemudian adalah masalah barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu atas kekafiran orang kafir, maka dia juga kafir. Ini tatbiqatiha wa furu'a tafsiliha fil waqi'. Maksudnya adalah penerapan-penerapan kaidah tersebut dan cabang-cabang rincinya dalam realita. Wa qadha mas'alatu halil kufru wasyirku syai'un wahidun au bainahuma farqun wa ma huwal farqu. Kemudian adalah masalah asma wal akam, apakah kekufuran dan kesyirikan itu satu hal yang sama ataukah dua hal yang beda? Kalau dua hal yang beda, apa perbedaan antara keduanya? Wa ghairuha minal masailil minal masaili amatiha amatuha masailu fikhiyatun min masail ahkam syar'iyyati. Dan perkara-perkara lainnya yang amatuha, yang semuanya termasuk masalah-masalah fikih dari masalah-masalah hukum syar'i amali. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Yang tahu akan tahu, yang enggak tahu akan tidak tahu. Wa yatafawatun nasu fi tahqiqiha wal ilmi biha. Dan orang-orang akan bertingkat-tingkat dalam meneliti dan mengetahui perkara-perkara tersebut. Wa sa'iruha masailu ijtihadin la yazalul ulama'u qadiman wa haditan yakhtalifuna fiha. Dan lain-lainnya yang termasuk perkara-perkara ijtihad, di mana para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang masih terus berselisih pendapat dalam perkara-perkara tersebut. Au fi tanziliha 'alal waqa'i wal a'yan. Atau mereka beda pendapat, bahkan dalam teori, tapi beda pendapat dalam menerapkan teori dan kaidah tersebut terhadap waqa'i, kejadian-kejadian, realita, wal a'yan dan individu-individu. Wala yujibu dzalika tafarruqan wala tanazu'an wala misyahadan. Ada perbedaan yang tajam di kalangan ulama sejak dulu sampai sekarang dalam perkara-perkara tersebut, tapi hal itu tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan tanazu, permusuhan, walam syahah, dan tidak ada persengketaan satu sama lain. Bal qulubuhum salimatun mutawaddatun mutahabbatun. Hati mereka sekalipun berikhtilaf, tapi mereka tetap hatinya lapang, saling mencintai, saling menyayangi. Ya aduru ba'duhum ba'dhon, sebagian memberi maaf, sebagian memberi uzur kepada sebagian lainnya. Itu para ulama seperti itu. Wa innamal juhalu dhullalu alladzina yadhiquna dhar'an siman yukhalifuhum fi qatiyatihimul mas'umah humul ladzina yuwaluna wa yu'aduna wa yudhalliluna wa yukafirun. Hanya orang-orang bodoh yang tersesat sajalah yang yadhiquna dhar'an, yang hatinya, dadanya terasa sempit. Iman yukhalifuhum fiqat iyatihim al-mas'umah, dadanya merasa sesak, merasa sempit kalau ada orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka dalam perkara-perkara yang mereka klaim sebagai perkara qati tadi, ya, masalah udzur bil jahal, penerapan kaidah man lam yukafiril kafir au syakka fi kufrihi fahuwa kafir. Kita masalah asma wa ahkam tadi, apakah kufur dan syirik itu satu hal yang beda atau dua hal yang beda dan yang semacam itu. Humul ladzina yuwaluna wa yu'aduna, mereka itulah orang-orang yang justru berkawan dan memusuhi. Wa yudhallilun wa yukafirun, ponis orang lain sesat atau mengponis orang lain kafir. Wifqama amlathu alaihim ahwa'uhum azza'irah wa qulubuhum wa uquluhum almunharifah. Berkawan atau bermusuhan, mengponis sesat atau kafir. Wifqama amlathu alaihim ahwa'uhum, berdasar apa yang didiktekan, apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu mereka yang miring, yang menyimpang. Wa uquluhum al-munharifah, dan akal pikiran mereka yang tidak lurus, menyimpang. Khafafishu a'mahan naharu bidawihi, bagaikan kelelawar-kelelawar malam yang siang hari bolong membuat dia buta karena terangnya sinar matahari. Wa wafaqaha qita'un minal laili mudlimi, tapi dia justru qita'un minal laili mudlimu, justru dia bisa fatah dengan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Sesuatu yang kalau ada dalil yang jelas dia silo, tidak kuat menerimanya. Tapi kalau syubhat-syubhat, ya, sebenarnya bukan dalil, dianggap dalil, ya, sebenarnya bukan usuluddin, dimasukkan kepada usuluddin, justru dia cocok dengan yang seperti itu. Wa idza ta'ammala muridul khairi wa talibul haqqi wa ridar rahmani azza wa jalla dalala haula'il qawmi. Dan jika orang yang menginginkan kebaikan, mencari kebenaran dan ridha Allah azza wa jalla, ta'ammala, yang memperhatikan dengan seksama, dalala haula'il qawmi, kesesatan kaum tersebut, Abu Maryam al-Mukhlis dan pengikutnya, yajiduhu mabniyan ala majmu'ati masaila, maka dia akan mendapati kesesatan mereka itu dibangun di atas sekumpulan permasalahan. Min ahamiha, dari sekian banyak masalah yang membuat mereka menjadi fondasi pemikiran mereka yang menyimpang itu, min ahamiha, yang paling penting adalah hadhil masailu as-salatul musyaru ilaiha a'lahu, adalah tiga perkara yang telah ditunjukkan di atas. Mas'alatul udri bil jahli, mas'alatul man lam yukafiril kafir au syakka fi kufrihi bahwa kafirun, dan masalah kufur dan syirik itu hal yang sama atau dua hal yang beda. Kalau dua hal yang beda, apa perbedaannya? Nah, ini masing-masing masalah ini sebenarnya kalau ditinjau akan sangat panjang lebar ya. Satu masalah aja ulama perdebatannya sangat panjang, masing-masing menguraikan apa yang dia yakini sebagai dalilnya. Kak, persoalannya sebenarnya bukan hanya masalah mana dalilnya, tapi adalah bagaimana cara memahami dalil itu. Karena sepanjang sejarah itu kelompok sesat itu bukannya tanpa dalil. Kelompok sesat sejak zaman sahabat, zamannya Khawarij, pada zaman sahabat Ali radhiyallahu anhu, mereka juga pegang dalil ya. Dalilnya qati tsubut. Qati tsubut artinya memang betul-betul 100% dipastikan itu wahyu yang enggak keliru. Karena ayat Al-Qur'an ya. Qati dalalah juga. Tidak mungkin ditafsirkan dengan makna yang lain. Inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum itu hanya milik Allah. Artinya enggak ada orang lain yang berhak menjadi musyarik, pihak yang mempunyai hak menetapkan hukum. Ayatnya benar, tapi cara memahaminya yang keliru. Menerapkan dalil itu pada kasus, pada realita itu yang keliru ya. Ketika ada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berselisih dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, karena sulit bertemu, maka saling mengutus utusan, kemudian terjadi perundingan. Apapun nanti hasil perundingannya, kalau disepakati maka itu berlaku untuk kedua belah pihak ya, yang disebut dengan istilah tahkim ya, peristiwa atau perundingan ya, di Daumatul Jandal di Irak sana ya. Ternyata orang Khawarij menganggap ini Ali dan Muawiyah ya, sudah mengangkat selain Allah sebagai pemberi keputusan ya, berarti sudah musyrik, sudah menuhankan Amr bin As dan Abu Musa al-Ansari, Abu Musa al-As'ari sebagai pembuat hukum yang hukumnya berlaku atas seluruh pihak yang bertikai, baik pihak tentara Kufah maupun tentara Syam. Karena keliru menerapkan dalil atas realita itulah dia menghukumi Ali bin Abi Thalib dan semua orang yang berperang di pihaknya, Muawiyah bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan semua orang yang berperang di pihaknya, serta semua orang yang hadir dalam pertengah tahkim itu sebagai orang-orang kafir. Halal darahnya, halal harganya, dan halal kehormatannya. Jadi bukannya tanpa dalil ya, punya dalil, tapi bagaimana cara memahami dalil dan bagaimana menerapkan dalil itu terhadap realita, itu persoalannya. Sampai semua kelompok sesat begitu ya, sampai kelompok-kelompok yang menganut wihdatul wujud, manunggaling kaulolan gusti atau al-hulul ya. Hulul itu penitisan ya, Allah menitis pada semua makhluk di alam raya ini. Kalau ada anjing itulah Allah, orang Hululiyah itu begitu. Kalau ada babi itulah Allah, Allah nitis pada dia. Kalau ada manusia itulah Allah. Sampai yang di IAIN Kunan Gunung Jati gimana teriaknya, kan begitu. Na'udzubillah min dzalik, ya kan. Titik-titik akbar, kan begitu. Dia anggap anjing ini Allah juga, karena khulul tadi. Dia juga pakai dalil, ya kan. Ibnu Arabi yang mencetuskan begitu, kan dia seorang ulama sebenarnya, seorang ahli ibadah, sampai dia, sampai ketekunan ibadahnya tidak kalah dengan Kudel bin Iyad. Sama-sama hidup di hari-hari hidupnya di Masjidil Haram. Karena ketekunan ibadahnya itu orang banyak tertipu. Begitu. Mereka pakai dalil. Dimanapun apa, umpamanya innallaha, sesungguhnya Allah bersama orang yang begini, Allah bersama orang yang begini. Atau pakai hadis-hadis, hadis tentang wali Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yaqtishu biha wa rijlahu alladhi latiyam syibiha. Dan jika aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan jadi pendengaran untuk dia mendengar, jadi penglihatan untuk dia melihat, jadi tangan untuk dia mukul, dan jadi kaki untuk dia berjalan. Hadis yang dilihatkan Imam Bukhari, ya, yang awalnya man adali waliyan faqad ajantuhu bil harbi, ya, barang siapa memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadap dia. Hadis-hadis seperti itu, ayat-ayat yang serupa itu yang mereka jadikan dalil. Allah itu menitis pada orang-orang soleh. Jadi kalau dia sudah jadi orang soleh, zuhud, ahli ibadah, sampai maqam ma'rifah, itu tadi gugur taklid, ya kan, karena Allah sudah bersemayam pada dia. Orang yang bid'ahnya mukafirah seperti itu, itu saja pakai dalil, ya. Pakai dalil. Cuma persoalannya bagaimana cara memahami dalil. Selalunya persoalan ahli sunnah dan non ahli sunnah kan seperti itu. Wajil jumlati hiyal masailul atiyatu. Dan secara umum, secara global, permasalahan mereka, intinya yang menjadi landasan kesesatan mereka adalah persoalan-persoalan berikut ini. Yang pertama, mas'alatul uzri bil jahli. Masalah uzur bil jahl. Fahum yakuluna la uzra bil jahli fi asli tauhid. Mereka mengatakan tidak ada uzur dengan kebodohan dalam pokok tauhid, pada intinya tauhid. Padahal kalau di dalam Islam, ya, intinya tauhid kan ada dua, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, itu tauhid ibadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tauhid risalah, tauhid mutaba'ah. Dalam dua perkara itu tidak ada udzur jahal sama sekali menurut mereka. Wa yaj'aluna nafsa i'tiqadi dzalika min asli tauhid. Tidak ada udzur jahal dalam pokok tauhid. Kemudian mereka menjadikan keyakinan itu sendiri, ya, meyakini keyakinan seperti itu min asli tauhid. Bagi mereka juga pokok tauhid itu sendiri, inti tauhid sendiri. Faman lam yaqtaqid dzalika, maka barang siapa tidak punya keyakinan seperti itu, kana kafiran indahum, maka menurut mereka orang kafir. Yakni anna man khalaqahum fi mas'alatil uzri bil jahri fa huwa kafirun kharijun min millatil islami. Maksudnya barang siapa berbeda pendapat dengan mereka dalam masalah udzur bil jahl, ya, maka dia kafir keluar dari agama Islam. faja'alu hadhil mas'alata nafsaha min asli dinil ladzi yakfuru mukhalifuhu wala yu'daru fihi bijtihadin wala jahlin wala ayyi syai'in. Maka mereka menjadikan masalah ini sendiri, ya, meyakini kaidah tersebut, ya, kaidah tidak ada udzur fi jahal dalam pokok tauhid. Mereka jadikan perkara ini perkaranya sendiri asli tauhid dan meyakininya juga asli tauhid. Bagi mereka asli din, ya, pokok intinya agama alladziyat suru mukhalifuhu. Di mana orang kalau berbeda pendapat maka otomatis jadi orang kafir. Wala yu'dzaru fihi bijtihadin. Dia tidak diberi udzur sekalipun dengan udzur ijtihad. Sekalipun dia ulama, kalau beda pendapat tetap aja kafir karena tidak ada ijtihad dalam asuddin. Wala jahlin. Apalagi kalau alasannya bodoh. Ulama ijtihad keliru saja dianggap kafir, apalagi orang awam yang enggak tahu. Wala ayyi syai'in, dan tidak ada alasan apapun lainnya, udzur apapun lainnya, tidak khotok, tidak takwil, tidak taklid, tidak ikrah. Saya puluna masalan, maka contohnya mereka mengatakan, belum bercerita karena memang ada kasusnya. Syekh Abu Qatadah di sini yang diceritakan, ya, di mana nampaknya ada seorang entah Abu Maryam Al-Mukhlis sendiri atau pengikutnya, ya, menulis sebuah buku yang di situ mengkafirkan Taliban dan Hamas. Taliban dikafirkan karena dianggap mengakui, ya, PBB, di mana kantor perwakilan PBB ada di Kabul, bendera-bendera diplomatik PBB itu mendapatkan keamanan pada masa pemerintahan Taliban. Sementara kalau Hamas dikafirkan karena dianggap menolak syariat Islam, berhukum dengan hukum jahiliyah. Fayaquluna masalan, ya, bukunya itu namanya apa? Perubahannya Kashfu Subuhatil Muqatilin Tahta Royati Man Afala Bi Aswiddin. Menyingkap syubhat-syubhat orang-orang yang berperang di bawah bendera orang-orang yang akhlak yatibin, orang-orang yang mencederai, yang tidak memenuhi asuddin asu tauhid. Jadi kalau ada mujahidin Taliban, itu mujahid berperang di bawah bendera syirik. Artinya apa? Musyrikin Afgan berperang melawan komunis Rusia, macam fatwanya ulama-ulama jamiah gerakan salafi zaman-zaman dulu, ya. Tak perlu jihad ke Afghanistan, itu orang musyrik ketemu orang komunis, ya, sudah sama-sama fitnah gitu. Fayaquluna masalan, ya, ketika buku itu ditulis diserahkan kepada Abu Qatadah, minta, sebenarnya minta ini, minta apa, kata pengantar, ya kan? Tapi marah si Abu Qatadah dan buku begitu. Dia tulis jawabannya Sunnatul Mutayyabin, judul bukunya itu. Nah, ada bantahan itu, ya. Marah juga ini yang dibantah. Maka mereka mengatakan Asyaikhu Abu Qatadata Al-Filistini Kafirun li'annahu ya'durul musyrikina bil jahli. Syekh Abu Qatadah Al-Filistini itu orang kafir. Kenapa? Karena dia memberi udzur dengan kebodohan bagi orang-orang musyrik, Taliban, Hamas, dan lain-lainnya. Kaza yakulun, demikianlah mereka mengatakan. Ma'anna hadza laisa taqriran sahihan li madhhabi Abi Qatadah. Padahal yang seperti ini laisa taqriran sahihan, bukanlah keputusan, bukanlah penetapan yang benar tentang pendapatnya Abu Qatadah. Bal taqriruhum hadza tazwirun wa tahwilun qadiun. Bahkan apa yang mereka katakan ini, kesimpulan yang mereka ambil ini adalah tazwir, adalah pemalsuan, wa tahwilun, dan memblow up, membesar-besarkan ya, menteror, menakut-nakuti, qadiun untuk menipu, sebuah pemalsuan dan apa membesar-besarkan hal secara menipu. Wasahihu an naqula. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah kita mengatakan Abu Qatadah ta, saya Abu Qatadah, wa ghairuhu minal ulama'i wa hum katsirun min ulama'il ummati. Dan selain beliau, banyak juga para ulama lainnya dari kalangan ulama kaum muslimin. Ya rauna, mereka berpendapat annal musliman ladzi sabata lahu indana abdul islami. Bahasanya seorang muslim alladzi sabata lahu indana abdul islam, yang menurut kita telah tetap padanya ikatan Islam. Jika ada seseorang secara sah terbukti pernah menjadi muslim, idzar taqaba syai'an minasyirkil akbar jahilan, jika dia melakukan sebuah perbuatan syirik akbar karena faktor kebodohan, wasahal jahlu, sementara kebodohannya itu kebodohan yang sah secara timbangan syariat terpenuhi, ini dianggap sebagai udzur, sudah ada usaha belajar tapi tidak sampai kepada kebenaran, sudah berusaha belajar tapi ustaz-ustaz, kiai-kiai, ajengan-ajengan, maulawi yang ngajari seperti itu, annahu la yakfuru, maka dia tidak langsung kafir. Ailana kumu alaihi bil kufri wal khuruji minal millati, maksudnya kita tidak memvonis dia kafir dan keluar dari agama bimujarradi dalika, hanya karena perbuatannya itu saja. Bal hatta tuqama alaihi alhujjatu wa yuqalifaha, tapi dia dikafirkan setelah ditegakkan hujjah kepada dia, kemudian dia menyelisih hujjah tadi. Hadza qauluhu, inilah pendapatnya mereka, pendapat Abu Qatadah dan para ulama lainnya tadi. Wa huwa ahadul aqwali fil mas'alati wa aqwaha, dan ini adalah salah satu pendapat dalam masalah muslim melakukan syirik akbar tapi karena faktor kebodohan, sementara kebodohannya itu kebodohan yang sah, sudah ada usaha belajar tapi tidak sampai padanya ilmu, atau belajar tapi mendapatkan guru-guru yang seperti itu, yang menyatakan apa yang dilakukan ini masyru', selawat nariyah itu diperintahkan Allah, dalilnya jelas, ayatnya jelas, Allah saja bersolawat. Anda usaha belajar tapi dapatnya begitu, dan yang ngajari dia begitu bukan satu dua orang ustaz ulama kiai, ribuan, mantap akhirnya. Wa huwa ahadul aqwali fil mas'alati, ini adalah salah satu pendapat dalam masalah ini, wa aqwaha, dan bahkan merupakan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ala tafasila wa quyudin la budda minha tu'rafu fi mahaliha, sesuai dengan rincian-rincian dan quyud, batasan-batasan, syarat-syarat, la budda minha, yang harus terpenuhi. Nanti ada penjelasannya apa saja. Tu'rafu fi mahaliha, yang bisa diketahui di tempat-tempatnya dalam kitab-kitab para ulama kita. Fahadha takriru kalami ulama'ina, inilah kesimpulan penetapan pendapat para ulama kita. walaisa maqsuduna huna takriral mas'alati wa dzikra tafasili adillatiha wal khawdha fit tarjihi baina aqwalil mutanazzihina fiha. Dan tujuan kami di sini dalam artikel yang ringkas ini sebenarnya kan bukan buku, ini adalah artikel ya, tanya jawab di situs Al-Hizbah sebelum situs itu tutup ya. Kemudian di upload lagi oleh para Ikhwan Mujahidin di luar di beberapa situs Islam ya, situs-situs jihad. Walaisa maqsuduna huna taqriral mas'alati wa dzikra tafasili adillatiha wal khawdha fitarji. Tujuan kami dalam artikel ini bukanlah menetapkan, menyimpulkan masalah ini bagaimana. Wa dzikra tafasili adillatiha. Tujuan kami bukan menyebutkan dalil-dalilnya secara terperinci. Wal khawdha fitarjihi baina aqwalil mutanazzi'ina fiha. Dan juga bukan menceburkan diri dalam mentarjih mana di antara pendapat-pendapat para ulama yang berselisih ini yang lebih kuat. Fa hadza ta'bun wa yatulu jiddan wa lahu mahalluhu. Membahas secara rinci, sebutkan dalil-dalilnya, kemudian mentarjih dari sekian banyak pendapat itu mana kira-kira pendapat yang lebih kuat, itu adalah perkara yang berat. Wayatul jiddan, sangat panjang, bisa berjilid-jilid buku. Walahu mahalu, dan ada tempatnya sendiri. Wa innamal maqsudu bayanu aslin min usuli dalali hadhil firqatil ma'rifati. Tujuan kami di sini hanyalah untuk menjelaskan salah satu pokok, salah satu inti dari inti-inti kesesatan kelompok yang keluar dari Islam ini, Marikoh. Wa annahum hina ma'akhamu mas'alatan lam yazalil khilafu qa'iman fiha bainal ulama'i fima asmauhu usulad dini wa qawaidahu wa taqadu qat'iyataha walam yufarriku bainar tika bisyirki wa talabbusi bihi wa bainal kalami ala murtaqibihi wa idarihi au adami idarihi wa ja'alu tafriqa bainal kufri wa syirki fi hadha aslan min usulid dini kadhalika wa taqadu qat'iyatahu irtatamu bihadhil baliyati. Kalimatnya panjang sekali, Masya Allah. Wa annahum, dan mereka inama ketika akhamu mas'alatan mereka menceburkan diri mendalami sebuah masalah lam yazalil khilafu qa'iman fiha bainal ulama'i, sebuah masalah yang perselisihan itu masih saja terjadi di kalangan ulama. Fima asmauhu usuluddin wa qawaidahu, dalam perkara-perkara yang mereka namakan usuluddin, qawaiduddin. Mereka namakan apa yang mereka bahas tadi, masalah uzur bil jahal dan lain-lain itu sebagai usuluddin. Intinya agama, intinya tauhid, kaidah, fondasi dasar tauhid. Wa taqadu qat'iyataha, dan mereka meyakini itu sudah qat'i, kesimpulan yang qat'i yang tidak ada tidak pendapat lagi. Wa lam yufarriqu bainar tika bisyirki wa talabbusi bihi, mereka tidak membeda-bedakan, tidak memilah-milah antara melakukan kesyirikan, melanggar kesyirikan, melanggar kesyirikan, wa talabbusi bihi, melakukan kesyirikan dan talabus bercampur terjatuh terperosok dalam kesyirikan. Wa bainal kalami ala murtaqibihi, mereka tidak membedakan antara perbuatan syirik itu sendiri terjatuh dalam kesyirikan dengan pembahasan tentang pelakunya, pelaku syirik tadi, wa izarihi au adami izarihi. Tidak mereka bedakan antara perbuatannya dengan pelakunya, apakah pelakunya ini diudur atau tidak, itu tidak dibahas. Pokoknya yang dilihat perbuatannya. Perbuatannya syirik, maka pelakunya otomatis musyrik. Yang dilihat tidak perlu lihat orangnya bagaimana, yang dihukumi perbuatannya saja. Wajah al-tafriqo bainal kufri wa syirki fi hadha aslan min usul dini kazalika wa ataqadu fatiyatahu. Dan mereka menjadikan pembeda-bedaan antara kufur dan syirik dalam perkara ini aslan min usul dini, sebagai salah satu inti, salah satu pokok dari pokok-pokok agama, inti-inti agama. Kalau bagi mereka kaidahnya itu orang berbuat syirik sebelum datangnya hujah tetap dibuat, dibilang musyrik. Nanti kalau sudah datang hujah maka namanya kafir, musyrik, murtad. Jadi bedanya syirik dan kufur itu bagi mereka, kalau syirik itu datang hujah atau belum tegak hujah, sama-sama pelakunya musyrik. Sementara kalau kafir, kalau dia belum datang hujah tidak disebut kafir, kalau datang hujah disebut kafir. Kemudian mereka mengambil beberapa ayat yang semuanya itu berbicara tentang orang yang satu hari pun belum pernah terbukti punya ikatan Islam. Islamnya disebut asli Islam, Abdul Islam. Padahal kalau kemudian kaidah itu diterapkan kepada orang yang secara sah pernah masuk Islam, dari kecil lahir dari keluarga muslim, ketika dewasa dia sholat, dia zakat, dia shaum Ramadan, ya, dia mengerjakan amalan-amalan Islam, kemudian pada suatu saat tertentu melakukan syirik karena faktor ketidaktahuan, maka tetap bagi mereka kaidahnya jelas, ini orang tidak bisa disebut muslim, tapi ini orang musyrik. Dan bagi mereka ini kita tidak mengkafirkan. Bagi mereka menyebut orang muslim ini sebagai musyrik tadi bukan mengkafirkan, karena bagi mereka kafir dan syirik itu dua hal yang beda. Nah ini bagi mereka ini asluddin, ya, intinya tauhid. Kalau tidak paham itu tidak paham tauhid. Wa taqadu qat'iyatahu, dan bagi mereka, mereka yakini keyakinan seperti itu hal yang qat'i. Nanti kalau kita baca ya, bagaimana penjelasannya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi ya, dalam kitab beliau Al-Fisal fil Milal Ahwa wa Nihal, disebutkan di dunia ini hanya ada dua agama. Di dunia ini hanya ada dua milah, ya. Satu namanya milah Islam, satunya milah ghairul Islam. Mau disebut syirik, musyrik, apapun namanya itu satu. Ketika kita menyebut seorang muslim karena suatu tindakan syirik akbar umpamanya, itu karena faktor kebodohan tadi, kemudian otomatis dia tidak bisa disebut muslim lagi, maka berarti sama aja kita menyebutkan dia sebagai orang kafir. Karena di dunia ini kalau tidak muslim berarti dia kafir. Kalau tidak mukmin berarti kafir, ya. Mau disebut dia musyrik atau komunis atau kafir tidak ada bedanya. Disebutkan ayat-ayat yang menjelaskan itu. Ada pembahasannya sendiri. Irtatamu bihadhil baliyati. Maka mereka terjatuh dalam bencana ini. Ketika mereka membahas, menceburkan diri dalam masalah yang para ulama sendiri masih berselisih paham. Dari dulu sampai sekarang perbedaan pendapatnya masih kuat. Sejak zamannya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, kufur dan syirik itu dua hal yang beda atau satu hal yang sama, itu sudah diperdebatkan. Tapi tidak pernah ada saling serang antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Sampai hari ini kan perbedaan itu masih ada. Tapi ya, bedanya ya ulama dan non ulama seperti itu. Kalau ulama salah dulu, beda pendapat begitu hal biasa dan tidak mempengaruhi akidah bagi mereka. Sama-sama muslim, sama-sama mukmin ya. Tidak ada yang meragukan keislaman tauhidnya Imam Syafi'i, sebagaimana tidak ada orang meragukan keislaman dan ketauhidan Imam Abu Hanifah. Irtatamu bihadhil baliyati, mereka terjatuh, terkena bencana ini. Wa baqa'u bihadhil wartati, dan mereka terperosok dalam lubang ini, dalam rawa-rawa ini. Fasahula alaihim takfirul ummati wal a'immati, oleh karena itu mudah sekali bagi mereka mengkafirkan umat Islam dan para ulama. Abu Hanifah, Abu Qatadah al-Fristini, siapa? Kalau melanggar dalil, melanggar ad-dudin, kafir dan lain sebagainya. Taliban siapa? Kita menilai orang lewat dalil, bukan lewat menilai orang lewat orangnya. Masya Allah, Al-Qaeda siapa? Berjihad, kalau tauhidnya tidak benar, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting perbaiki tauhidnya, maka semua amalan akan diterima. Mau beramal kayak apa, kalau tauhidnya tidak benar, tauhidnya tidak lurus, tidak akan diterima oleh Allah. Nah, alhamdulillah, mendalikan. Itulah masalah yang pertama ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin pada pertemuan berikutnya akan kita singgung sedikit ya beberapa dalil ya. Dan mungkin ini karena agak panjang nanti bisa memakan banyak pertemuan ya. Mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.